Minggu kemarin kita sudah mulai masuk ke makna huruf, workshop untuk kita mengenal untuk praktek mengenai huruf hijaiyah. Jadi untuk huruf itu sendiri mungkin sekilas bisa dipelajari pada buku. Nah, sampai sini alif. Jadi dari alif, makna alif sebuah sesuatu yang simpel, garis lurus. Sebuah garis lurus paling mudah sekarang bisa berupa angka 1. Bisa juga makna ke 1 atau garis vertikal. Ini semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak yang tercipta dari hanya sebuah kode garis. Dan disinilah salah satu makna Al-Quran mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini sesuatu yang simpel yang saya tulis, tapi semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak kita mengartikan makna bentuk garis lurus ini. Terserah. Pokoknya bagaimana kita mengartikan sebuah garis lurus. Semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak yang misalkan ini. Dari 1. Nah, jadi angka 1. 1. 1 bisa esa, tunggal, sendiri. Kesatu, ternyata kalau kita urut, nomor 1. Semakin rumit ya. Tadi cuma simpel kelihatannya. Dari simbol alif. Tergantung ilmu kita. Nah, ini yang dimaksudkan, apapun yang kita punya, itu yang harus kita masukkan ke Al-Quran. Untuk belajar di dalam Al-Quran. Kita nggak mungkin nggak begitu dalam tadi ya berpikir untuk makna ke 1. Ya udah ke 1 ya ke 1 gitu aja. Ternyata kalau kita lebih teliti ada sedikit. Ke 1, hal posisi, berarti pertama. Kalau pertama, itu juga paling atas. Tapi juga bisa paling dasar. Ini sudah kontradiksi. Alif itu bisa TK. Karena tingkat dasar. Tapi alif juga bisa top. Di atas. Nah, di sini kepandian kita untuk menggunakan di mana makna-makna ini yang paling cocok digunakan dalam sebuah kata di dalam Al-Quran. Oh, jadi, dari sekian banyak ini, nah, kadang-kadang kita tadi ngomong paling dasar. Loh, katanya kemarin paling dasar, loh, kok sekarang paling pemahaman dalam hal posisi harus dipahami atau dalam hal waktu. Kalau ke satu pertama berarti awal mula, tapi bisa juga terdahulu. Tapi dengan pola pikir yang semacam ini, sebenarnya kita diajarkan untuk memposisikan sesuatu itu jauh lebih simpel ya Al-Quran. Nah, dengan pola pikir ini akhirnya kalau kita masuk ke ilmu yang ada, fisika, kimia, biologi, apa ekonomi atau apa, langsung saya masukkan ke blok-blok yang ada di makna huruf ini. Sehingga antara kimia, biologi, keuangan, fisika, apa Al-Quran, hadis, semuanya dalam satu lokasi. Sehingga kalau mereka ada kesamaan langsung matching. Itu yang memudahkan saya dalam mengartikan makna yang ada di dalam Al-Quran. hal kondisi. Kalau ke satu berarti paling the best. Hal kualitas nomor satu, terbaik, terutama. Dari hanya satu bentuk. Terus garis vertikal. Garis vertikal pun kalau kita artikan ternyata banyak. Bisa interface, penghubung, kaca, semacam apa, kalau customer service di front office, itu alisnya. Front desk ya, meja pertama, interface. Interface pun kalau kita lari ke gadget, misalkan, itu udah ada ilmu tersendiri. User interface, bagaimana menciptakan tampilan pertama yang benar-benar familiar, itu sudah sekolah tersendiri. Garis vertikal juga bisa berarti poros. Garis vertikal juga bisa berarti lonjor, kolom. Banyak. Mau lari kemana? Nah ini kalau nggak dicoba satu persatu influence, pembiasaan, ya nggak susah. Karena bahasa sendiri, karena kebiasaan. Kita les bolak-balik, tapi kalau nggak dibiasakan ngomong, tetap aja 10 tahun les Inggris ya. Tapi anak kecil di Inggris, walaupun baru 3-4 tahun, sudah lancar. Karena tiap hari dia mengaplikasikan. Jadi bukan anak kecil di Inggris hebat, karena anak kecil sudah bisa bahasa Inggris. Lebih hebat lagi anak kecil di Cina ya, ciri-ciri itu bahasa Cina ya. Di sini. Oh enggak, ini tergantung pemakaian. Misalkan kata art kemarin, dari kata rito, roh, putaran, dot, menyimpang. Karena di depan ada alif, berarti kalau alif itu kita masukkan poros. Memang benar, poros putaran bumi memang sedikit menyimpang. Tidak ada planet di dunia, di semesta ini yang simpangannya seaneh. Simpangannya bumi 23,5 derajat. Sehingga kalau itu nanti diperpanjang karena kita lihat porosnya. Kenapa kok 23,5 derajat? Ini juga nggak main-main. Bisa dimasukkan ke pengetahuan masalah geologi, bisa juga dimasukkan ke masalah akhlak. Atau pembagian sholat, atau toleransi. Bahwa sesuatu yang masih direstui oleh Allah, itu kalau toleransinya tidak lebih daripada 23,5 derajat. Tapi sebaik-baik urusan, jangan lebih dari separuhnya. 11, berapa. Sehingga kalau ini dari kanan ke kiri, toleransi ke kanan 11, berapa, 11, berapa, di jumlah pun tetap 23,5 derajat. Disinilah letak. Di sini masih detoleransi, di sini mulai warning, di sini mulai gelas. Itu kalau kita masukkan 23,5 derajat ke akidah, atau waktu sholat, atau masalah akhlak. Itu nanti larinya ke situ. Kenapa kalau 23? Karena dengan 23,5 derajat, disitulah terjadi kesenangan. Ada kehidupan. Tanpa 23,5 derajat, tidak ada kehidupan di bumi. Dan sesuatu yang menyenangkan, menyimpang tapi menyenangkan. Dan di situ tercipta banyak warna, banyak sesuatu yang wah luar biasa. Nah dari alif, ini utak yang banyak. Gak tahu data. Dari bentuk huruf. Nah, ini bentuk asal huruf Arab kan ini. Kalau kita tahu maknanya asalnya ini, interferensinya, sekarang lam, alif ditambah ini, jadi lam. Ini ditambah ini jadi shot. Ini ditambah ini jadi ha. Bin ha kelompok. Ini jadi ini sin. ini berdiri sendiri jadi ya banon rasa. Cuma ada perbedaan titik. Ini jadi ini ain. Ini gabung ini min. Jangan simak. Dari sekian. Ain. Alif ini jadi tok. Padahal ini sama ini jadi shot. Berapa variabel tadi? 10. Isi semesta. Bisa lebih dari 10 variabel asal. Karena Al-Quran rahmatan lil alamin. Pengetahuan mengenai semesta. Dan Al-Quran isinya kan cuma huruf-huruf hijaiyah. Huruf Wijaya isinya cuma 30, 31. 31 di Pulau ini tinggal 10. Bentuk dasar itu? Nah, bentuk dasar. Dari situ nanti ada interferensi. Jadi semuanya melalui benar-benar pertimbangan. Tidak ada yang ngawur di dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran. Semuanya dipikirkan, benar-benar sudah benar-benar dipikirkan. Ya kan? Lain koin, ini tinggal nanti ada beda titik. Kaf, ini tinggal beda. Hamzah. Hamzah itu belum masuk ya? Hamzah sama dengan Ain. Cuma kalau Ain, Hamzah, pakai tanda cekung. Kalau Hamzah itu tinggal berdiri sendiri. Kof, Pak, punyanya kepala, itu apa ini? Nggak nyangka ya. Harus dipleteli, tiba Nabi ya. Anu knockdown. Jadi benar-benar sebuah huruf yang sangat-sangat modern ya. Bisa kalau mainan tuh Lego apa, benar-benar membutuhkan sebuah imajinasi dan kecerdasan untuk bisa mengotak-atik. Tidak ada berubah, tetap. Cuma hati ini yang belum saya beli adalah berbeda titik. Nah, finalnya ini ya. Ini kan sama dengan kepalanya ini. Cuma harus ditambah dengan badan ini. Yang lingus. Lam itu? Lam? Halim. Halim sama? Ditambah ini. Ya membatalkan gini semua. Lam alif. Itu yang mana yang ini? Lam alif. Nah itu yang aneh. Sudah ada huruf lam. Ya. Sudah ada huruf alif. Kenapa kok ada lam alif? Kita nggak pernah bertanya. Nah, di situ ada. Bahwa lam alif itu kekhususan. Kita nggak agak susah mengerti lam alif kalau kita sendiri belum mengerti huruf alif dan huruf lam itu sendiri. Disitulah relativitas. Ada sesuatu yang itu memang diciptakan Allah seperti tadi, seperti anomali air. Kenapa dia 4 derajat beku, 0 derajat air, ya. Minus 4 baru beku lagi. Ya. Kalau nggak ada itu, nggak ada kehidupan. Itu nimannya Allah, sebenarnya lam alifnya di situ. Kalau pemakaian ya, lam alif? Relativitas. Jadi Al-Quran di kata-kata yang diambil. Ya paling banyak ya kata lah ya. Tidak ya. Tapi itu hubungannya dengan akidah. Nah, karena kita sudah bentuk, tahu bentuk huruf, bentuk bunyi, nanti setelah kita mengetahui makna dari bentuk itu sendiri, sekarang kita coba dari kata yang pertama kali turun diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah kata Iqra. Dan ini sudah dimuat juga di Injil, Taurat. Jadi sebenarnya benar Al-Quran sudah, bahwa orang yang menguasai Injil, menguasai Taurat, sebenarnya mereka mengenal Muhammad itu seperti sudah mengenal diri mereka sendiri. Tapi ya banyak redaksi yang tapi ada jejak-jejaknya masih, itu orang nggak bisa. Jadi kita ambil kata Iqra, kebetulan dia juga kata pertama kali turun. Kenapa kok kata Iqra yang diturunkan? Itu juga harus jadi pertanyaan. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jus'amai. Dalam anu, Al-Misbah. Terakhir. Anu sirat. Surat Al-Alaq. Kita masuk ke Iqra. Ah, ini harusnya Iqra. Di Al-Misbah, Iqra berasal di kata Qara. Di sini dibahas seperti kita ini aritmatika. Jadi kalau kita mengeksekusi sebuah huruf dalam sebuah himpunan, itu berarti kita membacanya. Ono ning ngono kok ya. Dan saya agak tersenyum apa? Berarti ulama ini sebenarnya paham bahwa roh itu sebenarnya himpunan. Karena dia memandangnya dari sudut aritmatika. Sampai lali aku. Sudah siap. Itu masalah ini ya. Kata Iqra terambil dari kata kerja qara'a yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila Anda merangkai huruf atau kata kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut, maka Anda telah menghimpunnya, yakni membacanya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan. Tidak perlu harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karena dalam kamus-kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata tersebut, antara lain menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya. Yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun. Ini sudah siap ya. Aku kalau ada perjanjian sudah siap. Cuma kita memandangnya, saya dari pure science, dia mengkorelasikan dari, karena kursinya sendiri ahli tafsir juga luar biasa, jadi seluruh sumber dia himpun, dan ternyata nggak lepas dari sesuatu yang menghimpun. Sekarang kita coba bahas dari kata Iqra, dari kata Qara. Dari kata Qara berarti nyuwun dibuka huruf Qaf. Sama saja. Sama. Ya Rok dulu, Rok dulu, Rok dulu, Rok dulu. Karena mengguru. Lalu ke Kuresia berarti huruf Rok dulu. Huruf Rok dulu. Adil. Satu lima enam. Jadi asal kata Iqra dari asal kata Qara. Qara, Qara'a, Iqra. Ini memang udah. Jadi dalam lugat Arab, sebuah kata itu pasti merupakan turunan dari kata lainnya. Kata yang terdiri dari tiga huruf merupakan turunan dari dua huruf. nanti dua huruf ketemu dua huruf, perbutan tengah sama jadi tiga huruf. Atau dua huruf jadi empat huruf. Satu, satu jadi dua. Dua, satu ketemu jadi tiga. Mesti seperti itu. Ini hebatnya bahasa Arab. Jadi semuanya itu mubin bayan. Bisa ditelusuri asal-usulnya. Cuma karena ilmu pengetahuan ahli tafsir terdahulu masih juga kita akui terbatas, sehingga ada beberapa kata yang mereka takut untuk meling ke kata tersebut bahwa ini merupakan turunan ini. Karena kalau dia berani mengjudgment bahwa ini turunannya ini, begitu ada pertanyaan dia nanti malah nggak bisa menjawab, malah kekaruan. Tapi dengan metode huruf ini, semuanya kita harus bisa meling. Semua kata di dalam Al-Quran yang hurufnya sama, berarti harus ketemu korelasinya. Itu ilmu. Ada sebuah kepastian dan harus ada parameter ya, dan ada keteraturan. Jadi kata roh di situ juga bisa diartikan juga roh itu bulat. Kalau kita bermain dalam himpunan kan juga bulat. Misalkan gini, saya tulis ini A, ini B. Ya, ada kan imbulan gini kan? Irisan. Ada juga yang di dalam ini. Ini mungkin A, ini mungkin B. Terserah. Imbulan nggak? Rok kan? Ini yang bikin saya bingung. Ulama yang tidak tahu begini, tapi mereka bisa merasakan di dalam apa ya? Karena bahasa Arab sudah merupakan bahasa ibu mereka, mother language. Sehingga walaupun mereka enggak mengerti secara teori, tapi dari pengertian di dalam kalbu mereka bisa menerangkan hal tersebut. Karena semacam inilah dalam bahasa Indonesia. Malah ada suatu fenomena yang aneh. Anak-anak kita sendiri ngomong bahasa Indonesia bagus, pintar. Tapi begitu ulangan bahasa Indonesia, jeblok. Karena dia nggak bisa menerangkan kenapa kok ini, kenapa kok ini. Nah, ulama sendiri, mereka nggak bisa menerangkan kenapa kok tahu-tahu pada waktu menerangkan kata ikrok, korok, tahu-tahu loncat ke himpunan. Padahal pada waktu menerangkan huruf roh lainnya, sama sekali dia nggak menyimpan masalah himpunan. Berarti di dalam pikiran kalbu mereka yang terdalam dari mother language mereka, yaitu bahasa Arab, sebenarnya mereka memahami. Sehingga kalau mereka menciptakan sebuah kata baru pun, kereta, kotor, kintor, ya kereta ya, itu pun kalau diterangkan secara huruf bisa juga. Ini sudah merupakan ayam meter language ya, benar-benar dari terdalam yang mereka sendiri bisa mengucapkan, tapi untuk menerangkan mereka nggak ada teorinya, nggak ada, belum bisa menerangkan secara metodologis. Rok berarti udah ketemu. Bisa juga bimbunan, tapi kenapa juga bisa diartikan berbagai hal? Apa korelasinya dari bentuk bulat, ak, bentuk melengkung, menjadi berbagai hal pelaksanaan? Sebenarnya simpel. Kalau kita perhatikan seluruh semesta ini, tidak ada yang lepas dari makna lingkar. Sebuah melingkar. Melingkar atau bulatan? Melingkar. Bulatan melingkar nggak? Iya. Ya salah aja, iya. Oh, iya. Semesta melingkar. Apa yang kita lihat lurus jalan pun melingkar. Karena bumi bulat. Gak ada jalan lurus datar. Itu mengikuti bumi. Tergantung dari sisi mana kita melihat. apakah masih fisika Newton atau sudah masuk ke fisika kuantum. Berapa tinggi ilmu kita? Nah, disitulah saya mengartikan roh itu berbagai hal pelaksanaan. Karena seluruh semesta ini semuanya harus roh berputar. Semuanya enggak ada yang lurus. Coba cari yang lurus, pasti terakhirnya roh. Mana? Tidak ada yang lurus. Pasti terakhirnya, walaupun kelihatannya lurus di depan, pasti terakhirnya roh. Makanya kata mimrok adalah urusan. Sesuatu yang muter dari mulai Nabi Adam sampai sekarang pun itu aja. Kembangannya yang lain. Apa? Apa berbagai hal. Nah itu nanti kita bisa terangkan. Nah, sekarang kita balik ke kata ikra dulu. Dari kata koro. Nah kalau roh udah, berarti kita ke huruf kos. Kos berarti pencerminan. Reflection. Halaman berapa? 270. Mas Yusin, jawab buku tak? Gila, monggo. Kak, ada Pak Wijaya? Oh, bawa. Jadi, ada hubungan nggak bentuknya morfologi dengan artinya? Ada? Nggak ada yang sia-sia. Kan janjinya Allah. Bentuknya gitu dengan artinya ada ya? Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau Allah udah janji, itu sudah. Bentuknya kok sama? Zat yang maha menepati janji. Allah itu prosedural. Kecuali Ramadan. Harap sendiri. Oh, sudah ketemu 270? Oke. Okay. Di situ makna kof adalah pertama reflection. Reflection kalau kita artikan berarti bisa pemantulan. Pemantulan, berpikir, merenung, itu semua makna dari reflection. Bercermin. Kalau kita, karena di sini kita sudah mulai masuk ke hukum pencerminan, dan hukum pencerminan sendiri sudah tertata dengan bagus, dan itu sudah. Kalau kita menghadap ke sebuah cermin, apa yang terjadi? Bayangan sama dengan aslinya. Selama itu harus cermin datar. Tinggi sama. Sama. Cuma atas bawah tetap. Kanan kiri yang berbeda ya. Nah, itu hati-hati kok. Keyakinan, pemikiran. Abul minawah bisa sama. Tapi abul minanah bisa lain. Kok bisa masuk kutukan, Mas? Hah? Bisa masuk kutukan. Kutuk. Itu. Aku ngambil dari kamus Oxford. Oh. Reflection. Quran kira-kira makna tuh apa enggak? Itu bisa. Nah, di situ berarti dari sini pun apa yang terdekat dari kata khoroh selain kata ikro? Quran. Kalau di situ reflection artinya pemikiran, perenungan, roh tadi berbagai hal. Berarti kalau Quran berarti sudah pemikiran mengenai berbagai hal, perenungan mengenai berbagai hal. Ain sama nunnya nanti saja kita bahas dari khauf dengan rohnya. Dari situ aja sudah terlihat makna Al-Quran. Khauf reflection, roh berbagai hal. Jadi pemikiran mengenai berbagai hal. Pencerminan mengenai berbagai hal. Apa-apa yang ada di semesta ini di. Kalau kita sudah siap, kos, lah kita sekarang lari ke ini khoro. Kos persamaan, pelaksanaan, keimbunan. Kenapa sebuah persamaan? Karena kalau kita bercermin, antara di dalam cermin dengan yang di dalam persis tidak boleh ada berbeda. Yang di depan cermin tersenyum, yang di dalam cermin juga harus tersenyum. Kalau enggak berarti ada sesuatu yang keliru, enggak tahu cerminnya yang nakal atau orangnya yang salah lihat. Jadi itu sebuah hukum, sebuah pelaksanaan yang harus dilakukan, makna qaf. Jadi kalau dua huruf ini digabung adalah persamaan himpunan atau pelaksanaan himpunan. Dalam bahasa matematika merupakan aritmatika. Persama, ekuan. Sama. Di dalam cermin dengan di luar cermin. Ya terserah lah. Kita nulis sama duangan. Kita nulis equal, equilibrium, merupakan bahasa aja ya, cuma di bahasa. Tapi yang pasti dari pelaksanaan himpunan, persamaan himpunan, inilah lahir sebuah ilmu baru yaitu aritmatika. Merupakan sebuah eksekusi dari bilangan-bilangan. Apakah benar dari kata khorok nanti konsisten, tetap tidak bersimpangan dengan apa yang diomongkan dengan ulama-ulama bahwa di situ bisa diartikan mengetahui apa tadi menelaah menyampaikan membaca mendalami mengetahui saya nerangkan Iqra secara keseluruhan bisa lebih dari 2 tahun satu kata tapi ini ambil batasnya, kita sudah tahu ini. Sekarang kita ambil kata ikhrop. Kata khoro sudah. Ikhrop kursi. Diapakan? Alif. Ya. Khof. Roh. Balik alif lagi. Salah satu ini enggak ada. Salah tulis. Salah eja. Hancur. Makanya Al-Quran tidak boleh ada sesuatu yang missing. Karena kalau itu sampai missing, maknanya langsung berubah. Karena selama ini kita berkonsentrasi pokok unine podo, gak ada masalah. Harokat hilang, gak ada. Yang penting unine podo. Tapi Al-Quran tidak semudah itu. Al-Quran menuntut ketelitian yang sangat tinggi. Sehingga kita nanti bisa membahas kenapa yang ini gini, kenapa yang ini gini. Jadi benar-benar ini dihafalkan. Alif, Qaf, Qaf, Alif. Posisi tetap seperti itu. Sekarang langsung kita buka kode dari huruf tersebut. Alif. Boleh berbahasa satu. Khof, kalau pencerminan, ekwal. Boleh dianggap sama dengan. Rok. Merupakan himpunan. Alif terakhir boleh dikatakan isi himpunan, elemen, atau merupakan aksen. Sehingga terciptalah sebuah satu sama dengan himpunan satu. Apapun yang tertulis di sini harus tetap senilai angka awalan. Itulah ikhrok. Awal sama dengan akhir. Dan seluruh ilmu pengetahuan tidak akan lepas dari aritmatika atau persamaan. Teori apapun. Kita boleh ngomong diferensial, matriks, ini, kalkulus. Semuanya adalah persamaan. Sisi kanan dan sisi kiri. Selama sisi kanan dan sisi kiri sama, berarti benar. Semuanya kan simpel. Permainan kan cuma persamaan. Rumus Pitagoras. A kuadrat, B kuadrat, nah dengan C kuadrat. Harus sama. Kalau kau tahu itu? Hah? Tauhid. Kan kalau misalnya kekekalan itu kan ada yang ngomong energi itu tidak bisa dihilangkan. Jadi dia hanya bisa dirubah dari satu bentuk. Dari satu bentuk, ya bentuk lain. Iya, itu mereka kekekalan energi. Tauhid, bahwa yang positif itu hanya Allah. Semua akan musnah. Jadi tidak ada yang namanya. Nah, energi asalnya dari mana? Dari Allah. Ya, juga. Energi itu sendiri balik ke pemiliknya. Balik ke pemiliknya. Kita yang kelepasan energi yang hancur. Nah, kita nanti lihat ke tauhidnya. Ya. Jadi ini secara pure science. Ternyata kalau kita membaca suatu kata di dalam Al-Quran tanpa berkias-kias, tanpa ngomong ngalor ngidul, begitu kita buka kodenya langsung menjadi sebuah rumus. Kelihatannya sepele ya. Satu sama dengan komponen satu. Tapi ini adalah Al-Quran mengajarkan dasar. Lainnya silakan diperdalam. Pemahaman dasar. Selama sisi kanan dengan sisi kiri tidak sama, berarti salah. Itu pemahaman dasar. Awal harus sama dengan akhir. Awal kita diciptakan baik, terakhir balik juga harus dalam kondisi baik. Pertama kita diciptakan fitrah kita apa, terakhir juga harus kembali ke fitrah. Makanya ada Idul Fitri sebentar lagi. Kembali ke fitrah kita, kembali ke asal kita. Itu mikro. Tidak ada, tidak ada. Lama alir. Jadi dari sini kita sudah. Sekarang kita bahas perkembangannya. Dari sini kita bisa artikan dari matematika saja. Tidak ada habis-habisnya. Seluruh matematika di sini, vektor, geometri, trigonometri, aljabar, diferensial, kalkulus, eksponen, semuanya tidak akan lepas dari inilah, ketahuilah untuk pertama kali. Ilmu yang harus kita perdalam persamaan. Ketahuilah, bacalah bahwa semua ini persamaan. Tidak ada yang berubah, seimbang. Komutatif, asosiatif, distributif, semuanya tidak lepas dari ikhlas. Diputar-putar sisi kanan harus sama dengan sisi kiri. Jadi satu kata, ikhlas. Belum ke ayam. Jika ini, maka ini juga sama dengan ini. Sama dengan ini harus imbang. Jika ini sama dengan ini, maka ini sebenarnya harus sama dengan ini. Makanya itu sama dengan ini. Iya. Kalau juga, ketahuilah. Itu yang harus diketahui. Bacalah. Itu yang harus dipelajari, dibaca. Maka kita suruh baca semua alam semesta ini. Dan tadi tidak harus berupa tulisan. Segala sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya harus diikrok. Kita dengar omongan orang, waduh enggak, cross-check dulu. Kita melihat sesuatu, ikrok. Baca. cross check, persamakan dulu. Sama enggak yang tak lihat dengan persepsi saya, sama enggak dengan persepsi orang lain? Baru satu kata. Udah jadi 9 klausul dari Aljabar. Terus terang, saya mempelajari Iqra ini, yang paling capek itu ngekliknya ini. Trigonometri. Setelah lagi. Ini masih basic. Persamaan semua. Geometri. Asli mesin bulat tapi ada rumusnya dede mas. Persamaan kan? Rata-rata. Makanya saya bilang 2 tahun. Karena apa? Kita harus belajar trigonometri, belajar geometri, belajar aljabar. Semuanya tidak akan lepas dari sisi kanan sama dengan sisi kiri. Siapa yang bisa ikro, dia yang menguasai. Siapa yang bisa baca, itu yang menguasai. Nah, sekarang, apakah umat Islam mampu untuk berbuat ikro? Apakah kita sudah menciptakan rumus-rumus, formula-formula dari pertamaan? Jadi baik pasti. Benda-benda yang dia tidak punya keinginan sama tidak punya emosi kan dia bisa jalannya predictable gitu. Siang dan malam terus bisa kan yang itu nanti tuh ada rumus matematika ini. Tapi kalau lari ke psikologi ke manusia kan dia tidak predictable gitu. Hebatnya Al-Quran bisa mencapai itu semua. Nah, ini tambah visi dia tambah gila. Mas itu masing-masing bulatan itu kan ada rumusnya DWD. Iya. Itu masih satu pokok cabang ilmu. Itu kalau dibuka lagi, pecah lagi. Yang manusia nggak ada? Apa? Yang berkaitan dengan manusia. Bentar. Nek-nek akidah gampang. Saya sih, Mas. Ilmu. Orang itu ada rumusnya. Tapi orang kan ada nggak percaya bahwa Al-Quran bisa semacam ini. Oh, iya. Malah terbanyak mereka lari setelah tahu Al-Quran itu ada rumusnya, tapi malah mereka nggak percaya. Padahal sering mereka ngomong Quran itu rahmatan lil alamin, semuanya ada di situ. Tapi begitu mereka nampak itu, nggak mungkin, ini bid'ah. Iya, bila kayak gini mulai, ya kalau mau, siapa mau belajar kayak gini? Nah, beratnya itu kan di sini. Enak ngomong akidah situ. Ngapa lo ngomong di bulat, mari wes. Enak. Tapi begitu saya terangkan ini. Mas, tolong terangkan dari kimia reaksi, dari ini. Wes, belajar lo kira-kira rumulan mana. Akidah enggak? Karena enggak ada parameter. Andainya aku malas ngeklik. Biologi tadi apa biologi itu? Ada persamaan juga? Ada. Untuk fisika biologi apa? Biologi chemical? Apa asupan untuk sel, untuk isi? Iya. Untuk kondisi sama. Ada keseimbangan genetik. Itu hukum nano, kata nikmah. Kalau dibuka jadi hukum Mendel. Ya? Ini kan, ini mulai kita masuk ke akidah. Drop. Keseimbangan semesta. Daripada anu kita ngomong. Pantangan Allah. Yang telah menciptakan tujuh langit berarti tapi kamu sekali sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang mampu melihat sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Ditantangkan sama Allah. Cuma kita nggak mau jawab tantangannya Allah. Pokok pendo yakin yo. Allah suka. Kalau bertanya sesuatu, Allah ingin dijawab. Jadi kalau di dalam Quran itu ada pertanyaan, itu Allah ingin jawaban dari yang membacanya. Respon. Semacam guru kalau di kelas bertanya, itu butuh respon dari muridnya. Itu untuk mengetahui satu, paham nggak? Kedua, nggak tenang. Gimana ini? Iya, sudah bu, apa katanya itu? Jadi, mulai dibiasakan bahwa setiap apa-apa yang ditanya, apa ditanyakan di Quran, kita harus bisa menjawab. Dan apa yang kita bisa ingin tanyakan, cari jawabannya di dalam Al-Quran, pasti ada. Cuma kadang-kadang kita kurang begitu telaten, teliti, dan kita memperlakukan Al-Quran kadang-kadang tidak dengan semestinya. Bukan soal masalah akidah ya. Untuk wudhu silakan, bersuci silakan lah. Tapi berwudhu itu suci dalam kondisi lahir. Tapi bersuci dalam pikiran adalah mengkosongkan pikiran, zero mind. Jadi kita nggak boleh ada judgment, dan kita boleh bertanya di situ, kita bisa mendapat jawaban di dalam situ. Kisos. Kata kisos itu ada huruf O. Jadi shot ketemu shot. Ketemu shot, bilangnya kos. Ya. Di kos. Sama dengan kata kok loh. Harus imbang. Orang kisos gak boleh berlebih. Makanya kata kisos, shot ketemu shot. Di kos. Shot harus sama dengan shot. Itu makna dari kisos. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Quran semuanya ikro. Inilah konsistensinya, hebatnya Quran. Sekali A. Kalau memberi balasan, balasan dengan yang sama. Ikro, seimbang. Tapi kalau kita memaafkan, itu jauh lebih bagus. Nanti. Ikro. Ketahuilah. Bacalah. Sama, ikro. Kalau kita diberi penghormatan, alas penghormatan ini harus lebih baik. Paling tidak sama. Sesungguhnya Allah memberikan salah sesuatu. Ikro. Beda ya, buku pikir kanan kasih pipi kiri mana ya. Kamu jadi belum mau. Kalau suka itu, silakan ambil kamu. Aku mau. Karena kita gak bakalan sanggup. Kenapa ambil kamu yang susah? Kalau lebih gampang. Gila mbak, kalau dibuka pipi kanan kasih pipi kiri mu. Kurang kerasan. Biar seimbang. tadi kita sudah bicarakan bahwa sesuatu fitrahnya harus bagus. Dan kita memang awalnya dari seorang diri, nanti pun hal ini tidak seperti itu. Datang sendiri-sendiri, nanti ngadep juga sendiri-sendiri. Ikro. Keadilan. Ikro. Orang yang adil, orang yang ikro. Dia bisa mengimbangkan sesuatu ya. Dan itu gak mudah. Ikro. Orang yang bijaksana sudah pasti bisa membaca situasi. Dan hasilnya pasti seimbang. Ayat-ayatnya juga. Janganlah kebencianmu terhadap sebuah kaum membuat kamu bertindak tidak adil. Tetap kita sikap. Apapun kondisinya. Persamaan semua. Jadi, kita akhirnya paham secara logik kenapa kata ikro sesuatu yang turun pertama kali untuk mengawali. Sehingga Rasulullah sendiri menjawab ikro, ma'akro. Apa yang harus saya ketahui, apa yang harus saya baca. Terus kita terlalu banyak berdebat diskusi, oh gak ada tulisan, gak ada ini, karena kita masih berpikir tradisional. Kita gak berpikir secara modern. Karena kalau kita berpikir secara modern, manusia bisa menciptakan semacam USB, flash disk. Apa susahnya? Begitu Rasulullah dipeluk oleh malaikat. Sama dengan ini flash disk ditolakkan ke mainframe. Ya. Dah, tahu. Kita sebenarnya kenapa nggak berpikir secara logik? Karena di situ pelukan yang diartikan bahwa malaikat memeluk orang Rasulullah. Itu sama dengan flash disk kita masuk ke mainframe langsung. Kopi paste udah. Kita manusia bisa. Lah inilah. Kenapa kadang-kadang kita enggak adil. Kita memperlakukan agama kita apa tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Akhirnya kita terlalu keyakinan yang tanpa dasar logika sehingga sesuatu itu mudah goyah. Contohnya? Ya bunda modal yakin aja, ya, tapi ya, tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu logikanya, sehingga sebuah akidah bisa dinilai hanya dengan supermi. Banyak kejadian. Tapi kita juga nggak bisa ngolokkan karena itu memang situasi yang sangat-sangat berat bagi orang yang diusir itu. Tapi paling tidak, kalau kita sudah mengetahui secara logik bagaimana Al-Quran itu terjadi, bagaimana Al-Quran menerangkan sesuatu, selengah-lengahnya kita pada suatu kejadian, paling tidak kita akan tahu kapan harus balik dan kemana. Ya. Tapi kalau kita modal yakin tanpa ilmu, begitu kita tersesat, kita nggak tahu harus balik kemana. Waduh. Kalau model USB gitu enak ya, cari orang hafal Al-Quran. Nansur ya hafal ya. Cuma. Oke. Oh. Itu kan teknologi malaikat. Kita kan punya teknologi sendiri. sehingga kita pun menciptakan film Gentlemanic di mana transfer metrik bahwa orang terhubung dengan server atau apa. Itu sebenarnya kan pola pikir yang berkembang. Dan siapa yang memberikan wahyu bahwa ya apa bukan wahyu ya, ya apa semacam ilham ya. Seorang sutradara, orang barat yang notabene mungkin bukan muslim, tapi dia mempunyai visi. Kita jangan melihat siapa, tapi melihat, oh iya, ternyata ada amal. Mungkin itu bisa dibuat sebuah amal. Sesuatu yang mungkin pornonya, film barat masih di ada, singkirkan, tapi apa ide yang mungkin kita bisa serap, oh iya. Itu semua Allah yang memberikan ilham. Karena hanya Allah yang bisa bolak-balik. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu harus kita balikkan ke Quran. Apa hikmah yang kita bisa ambil setelah kita tahu ilmunya. Itu step yang harus kita... Jadi banyak film yang kita kemarin lihat. Belum nanti ada film Interception. Mungkin yang pernah lihat film 2010. Bagaimana mimpi tingkat 1, mimpi tingkat 2, mimpi tingkat 3. Itu sebenarnya kan hampir sama dengan sebenarnya kehidupan nyata itu sama dengan mimpi tingkat 3 sekarang. Apa mimpi tingkat 1. Akhirat nanti sebenarnya kehidupan nyata jadi mimpi tingkat 3-nya. Tinggal balik dimensi waktunya saja. Jadi kalau kita paham masalah perputaran waktu ini. Kita lihat film Interception itu. Kita akhirnya paham. Oh iya, akhirat nanti jauh lebih lama. Padahal di sini kita cuma sekian detik. Ini nanti pertengahan, kita harus melampaui mimpi 1, mimpi 2, mimpi 3 di film Interception. Ternyata sekarang kita harus bangun dulu dari mimpi 3, mimpi 2, mimpi 1, baru ke hidup sebenarnya, akhirat. Kita harus bangun, dibangunkan Allah dari mimpi 1 mana? Alam dulu, yang kita nggak tahu dari mana. Kalau kita sekarang hidup dunia, ini mimpi 2. Nanti bangun lagi mimpi 1. Alam kubur. Bangun sesungguhnya dari mimpi 1. Itulah kehidupan sesungguhnya. Akhirnya. Dimana waktunya sangat-sangat panjang. Kalau kita mau memperhatikan apa yang kita lihat. Ikhrok. Nah ini baru contoh satu aplikasi. Di Al-Quran ada 16.000 yang berubah bentuk dan itu nunggu untuk dipecah semua. Ini baru kata, belum kalimat atau ayat. Huruf digabung huruf menjadi kata. Probabilitas sudah sekian banyak. Kata ditambah kata, kata dengan aturan yang lebih tinggi, lebih sulit menjadi sebuah kalimat. Jadi akhirnya masuk akal bagaimana Allah menyembunyikan ilmu semesta ini di dalam sebuah kitab yang tebalnya cuma 3 cm. Karena dengan hanya satu kata kita ternyata sudah masuk ke semua lingkup ilmu pengetahuan. Apa kliknya yang Pak Guru? Itu yang... Tapi sebenarnya ini juga bisa semangat untuk anak-anak muda. Kalau kita ingin maju, hanya satu cara. Ikhlas. Harus dimulai dengan itu. Ilmu pertama kali yang harus dipelajari adalah keseimbangan. Di bidang teknologi adalah persamaan. Matematika, fisika, biologi. Itu yang harus kita kejar. Nah, kurikulum kita kadang-kadang kacau balau. Dirusak oleh orang barat yang notabene kita gak ingin kita pintar sehingga apa-apa yang sangat vital itu mereka jaga jangan sampai juga kita buang. Orang pajak harus ikro karena apa yang diperiksa kan pembukuan sisi kanan dari sama dengan sisi kiri gak lepas dari ikro begitu gak ikro salah ikro. Nah, bagi pengusaha yang mungkin gak ikro, sisi kanan harus lebih besar dari sisi kiri. Ada keuntungan. Tapi dalam laporan pembukuan tetap harus ikro. Net profit, neraca, laporan harus sama kan? Sisi kanan dengan sisi kiri. Barokah itu. Barokah itu kan rezeki yang tidak terduga-duga itu wali. Sebenarnya sama. Cuma kalau kita mensyukuri nikmat, kan ditambah nikmat itu. Yang tadinya bisa untuk satu ke dua keperluan, bisa menjadi tiga atau empat keperluan. Jadi, jadi jangan-jangan underestimate terhadap laporan. Tapi ingat, ini bukan untuk menyejakkan dada. Ini bukan untuk membuat kita ngeri terhadap Al-Quran. Ini adalah fakta bahwa Al-Quran itu sangat menyenangkan. Tanda kurung, bagi orang yang menyenangkan ilmu. Karena di Al-Quran benar-benar isinya ilmu pengetahuan. Dan merupakan tantangan bagi kita yang tidak akan pernah putus sampai kita mati. Al-Quran akan selalu setia mendampingi. Karena tidak mungkin kita pecahkan semuanya. Walaupun kita, dan di sini kita harus berjamaah, tidak mungkin sendiri-sendiri untuk memecahkan semua. Karena lini dari lingkup dari Al-Quran benar-benar luar biasa. Dan ini kita baru membahas dari kata, belum ayat. Nanti coba minggu depan kita bahas kata ikra ini. Kita masukkan ke dalam ayat. Jadi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah tetap konsisten sebagai sebuah rumus teori pengetahuan? Di mana hebatnya Al-Quran, satu sisi sebagai ilmu pengetahuan, satu sisi bisa sebagai sastra, satu sisi juga bisa sebagai tuntunan akidah. Tidak ada bahasa di dunia dalam tiga skop tiga pemilih satu. Dan hanya Al-Quran di mana sebuah kata bisa diterangkan oleh huruf yang menyusun. Saya sendiri sudah mulai mencari, tidak ada bahasa seperti itu. Tapi kalau ada yang menemukan, mungkin saya bisa diberitahu. Di mana bahasa tersebut adalah sebuah kata bisa diterangkan oleh huruf yang menyusunnya. Dan saya hanya tahu Al-Quran saja yang seperti itu. Yang notabene bahasa Arab. Jadi minggu depan kita masuk ke dalam Al-Alaq ayat nomor 1. Jadi bagaimana dari sebuah kata masuk ke sebuah kalimat. Kalimat yang lain juga nih. Kita baca ke kalimat itu dulu. Enggak, sama kalimat yang lain. Kalimat yang lainnya ada ikro ini. Iya, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kata ikro ini ada di Al-Alaq pertama. Jadi nanti kita masuk sampel kalimatnya. Contoh kalimat kita masuk ke Al-Alaq ayat 1. Apakah ini tetap konsisten semacam ini atau jauh lebih luas lagi sehingga Al-Quran akan kelihatan menyenangkan. Saya simpan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, sholat sudah mulai, Mas.